Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Rabu 30 November 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Seorang wanita di Semalangan ditemukan tewas dibacok. Seorang warga Benar Meriah tewas setelah terlibat perkelahian. Banjir Singkil ambrukkan oprek jembatan Pulau Saru. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, seorang wanita bernama Nurhayati binti Sabi, 55 tahun, warga desa Cotmane, Samalanga, Birun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bacokan di bagian wajah dan leher. Korban awalnya ditemukan oleh salah seorang anaknya Rabu pagi di dalam kedai miliknya di Desa Matang Jareng, Samalanga. Dari Birin, Yusmandin Idris melaporkan. Kapolsek Samalanga AKP Saleh Amri mengatakan Nur Hayati merupakan istri dari Muhammad yang bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Desa Matang Jareng, Samalanga. Polisi yang mendapat laporan dari anak korban ada kasus pembunuhan langsung bergerak ke lokasi. Anggota Polsek yang tiba di lokasi menemukan korban terkapar di dalam kedainya dengan kondisi berlumuran darah. Korban mengalami luka parah terkena bacokan parang di sejumlah bagian tubuh. Jenazah korban segera dibawa ke Puskesmas Samalanga untuk divisum, kemudian dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan di perkuburan umum Desa Meli. Menyangkut motif pembunuhan yang menimpa ibu rumah tangga tersebut, Kapolsek belum bisa memastikan. Tim dari Polres Birin dan Samalanga sedang melakukan penyelidikan. Saudara Lun, perkelahian berujung tewasnya satu orang terjadi pada Selasa sore kemarin di Kampung Gele Semayang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah. Perkelahian itu disebabkan kesalahpahaman antara pelaku Heli Toba, 27 tahun, dengan Amrun, 40 tahun. Dari Benar Meriah, Muslim Arsani melaporkan. Informasi dihimpun, kejadian ini bermula pada hari Minggu lalu. Ketika itu, pelaku Herli Toba mengemudikan mobil penumpang minibus L300 untuk menjemput penumpang di Kampung Gele Semayang. Saat Herli melintas di kampung itu, Amrun yang meneriaki Herli yang memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi. Lalu keduanya pun terlibat perkelahian. Namun aksi itu berhasil dilerai oleh warga setempat dan disepakati melakukan perdamaian pada hari Selasa kemarin. Saat perdamaian di kantor Kepala Kampung Gele Semayang kemarin, kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Namun keponakan Amrun tidak terima dengan kesepakatan tersebut sehingga terjadi percekcokan dan perkelahian sehingga membuat Amrun terkena bacokan di perut. Amrun pun kemudian dilarikan ke Puskesmas Bandar, namun naas saat dalam perjalanan korban menghembuskan nafas terakhirnya. Saudara Lun, banjir yang belum surut hingga hari keempat mengambrukkan oprit ataupun pangkal kepala sebuah jembatan beton di dekat Masjid Taqwa Pulau Saru, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Rabu pagi. Akibat runtuhnya oprit jembatan tua itu menambah berat beban musibah yang dihadapi saat ini. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Singkil, Insinyur Musni MT mengatakan, sejak banjir terjadi lagi pada minggu dini hari lalu, akumulasi volume air sungai dari kawasan Sebul Salam maupun Simpang Kanan seluruhnya menuju Singkil sebagai kawasan pesisir pantai dan memiliki muara dangkal. Bersamaan dengan itu, Laut Singkil sedang mengalami banjir rob atau pasang laut saat bulan purnama, sehingga volume air yang tiba di muara Singkil tidak langsung hanyut ke laut. Malah sebaliknya dihadang oleh banjir rob, sehingga baik banjir kiriman maupun banjir rob sama-sama meluap ke permukiman penduduk. Bahkan arusnya yang deras mampu mengerus abutmen jembatan sehingga mengambrukkan sebuah jembatan sepanjang 10 meter di Pulau Saru. Jembatan yang rusak ini tergolong sangat vital fungsinya karena menghubungkan desa Pulau Saru dengan desa Pasar maupun desa Ujung, Sukamakmur, dan desa Kilangan. Musni akan berupaya mengatasi keadaan, memperbaiki operitnya dan meletakkan sejumlah batang kelapa sebagai pengganti operit jembatan yang ambruk itu. Sedaralun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Sudarmo memerintahkan dinas terkait di Aceh untuk mengecek di lapangan dan mengevaluasi penyebab terjadinya banjir di Aceh Singkil dan Kota Subulu Salam dalam 4 hari terakhir. Selanjutnya, PLT Gubernur meminta dinas terkait mencari solusi untuk mencegah agar tidak terjadi lagi banjir serupa baik di Aceh Singkil maupun di kabupaten kota lainnya yang selama ini sering dilanda banjir. Dari Banda Aceh, Yermin Dinamika melaporkan. Sudarmo mengatakan pemerintah harus menyiapkan langkah pencegahan tidak hanya fokus mengatasi dampak setelah terjadinya bencana alam, khususnya banjir. Sejauh ini, pemerintah baik provinsi maupun Pemkab Aceh Singkil telah menyerahkan bantuan beras untuk korban banjir tahap pertama. Dapur umum pun sudah didirikan di 10 titik. Selain itu, pemerintah juga sudah mendirikan tenda-tenda untuk mengungsi, posko kesehatan dan lain-lain, termasuk menyalurkan sumbangan dari Kementerian Sosial yang sedang dalam perjalanan dari Banda Aceh ke lokasi. Untuk meninjau langsung kondisi korban dan kawanan deraan banjir, PLT Gubernur berencana akan bertolak ke Singkil Kamis besok dengan menaiki heli milik Kodam Iskandar Muda dari Blang Padang, Banda Aceh. PLT Gubernur akan berangkat ke Singkil bersama Pangdam, Kapolda, Kajati, dan pimpinan DPRA. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, dua ekor gajah liar yang kini berkeliaran di Desa Pintu Rimba, Kecamatan Pedada, Birun, makin meresahkan masyarakat dan petani. Warga mengancam jika pemerintah daerah tidak melakukan penanganan serius dalam beberapa hari ke depan terhadap gangguan gajah itu, petani akan menangkap dan membunuh gajah itu. Dari Birun, Ferizal Hasan melaporkan. Tengku Tahi, salah seorang tokoh KPA yang juga petani Pintu Rimba, mengatakan masalah gangguan gajah liar telah berkali-kali dilaporkan kepada Pemkab Birun melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Namun hingga kini penanganannya masih kurang maksimal sehingga masih meresahkan petani dan mengancam jiwa warga. Bahkan dalam satu malam saja gajah dapat merusak 100 hingga 200 batang tanaman perkebunan masyarakat seperti sawit dan kakao. Petani kebun sekarang ini tidak berani lagi menginap di kebun karena gajah muncul setiap malam harinya. Tengku Tahi meminta kepada pemerintah Aceh segera menangani gajah liar di Pedada sebelum petani mengambil langkah-langkah pencegahan dengan cara-cara mereka sendiri. Menurutnya, sangat wajar bila petani berang terhadap kawanan gajah tersebut karena telah membuat petani mengalami kerugian besar. Sedaralun, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Aceh bersama Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air ataupun GNKPA menanam 500 pohon di kawasan Bendungan Keliling, Gampung Baksukun, Kecamatan Kuta, Codgli, Aceh Besar, Rabu pagi. Kegiatan itu dalam rangka perayaan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-71 sekaligus Hari Menanam Pohon Indonesia ataupun HMPI. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Ketua Panitia Penyelenggara Insinyur Tim Maksal Saputra MT mengatakan ada 500 batang pohon yang ditanam di lokasi Green Belt Bendungan Keliling. Di antaranya pohon mangga, asam jawa, nangka, dan pohon berkambium lainnya. Ia berharap penghijauan ini mampu mengurangi pemanasan global sekaligus menjaga ketersediaan air di kawasan ini. Direktur Preservasi Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Polta Sibuya, menyerahkan secara simbolis sebatang pohon mangga kepada Bupati Aceh Besar yang diwakili Asisten Bupati Dr. Samsul Bahri, MSI. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon yang diwakili Pejabat Kementerian PUPR, Gubernur Aceh, Bupati Aceh Besar, Dinas Kehutanan Aceh, dan instansi lainnya. Sedaralun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan dalam waktu dekat penyidik akan menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan menyatakan berkas perkara Ahok sudah lengkap atau P21. Kompas.com melansir. Boy mengatakan umumnya pelimpahan barang bukti dan tersangka dilakukan tak lama setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Ia memastikan dalam pekan ini bisa dilimpahkan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Nur Rahmat mengatakan, menurut jaksa peneliti, berkas perkara Ahok sudah memenuhi aspek formil dan material. Setelah ini, Kejaksaan Agung akan menyampaikan hasil itu kepada Bareskrim Polri untuk segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, penyidik akan menentukan jadwal sidang Ahok begitu barang bukti dan tersangka dilimpahkan. Rencananya, sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Rabu 30 November 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun. Wassalamualaikum.